Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Terakhir kita sudah sampai pada daras yang ke-25, yaitu huruf Ain. Gimana hari ini, kita lanjut ke daras 26 atau kita ulang daras 25? Diulang ya. Ya labas ya. Biar lebih mungkin. Kenapa Pak? Sulit ya. Nah Pak, jadi kita ulang lagi ya. Ulang lagi aja ya. Baik, insyaallah kita ulang huruf Ain agar lebih memantapkan ya. Sekali lagi untuk makhraj huruf Ain diperhatikan, dia satu makhraj dengan huruf Ha. Jadi kalau kita kesulitan menemukan makhraj huruf Ain, bisa kita temukan makhrajnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita mengucapkan huruf Ha dulu sambil dirasakan ya, sambil dirasakan, dan kemudian ditentukan tempatnya ya. Di wasatul halq, di tengah tenggorokan ya. Jadi Ha Ha A ya, seperti itu. Sambil dirasakan Ha. Oh di situ, munculnya di situ Ha. Kita ucapkan Ainnya Ha A Ha A Ha A Ha A. Hati-hati sekali lagi, suara yang muncul dari huruf Ain ini keluarkan lewat mulut ya, keluarkan lewat mulut, maksimalkan semuanya harus keluar lewat mulut, jangan sampai ada yang masuk ke hidung ya. Sekali lagi Ha A Ha A. Salah satu caranya biar suaranya bagus keluar lewat mulut, mulut dibuka sempurna sebagaimana pengucapan huruf fathah tanpa takaluf ya, tentunya tanpa takaluf, tanpa harus membuka terlalu lebar. A enggak perlu, sempurna ya, yang penting bukanya sempurna. Ha A Ha A A A A, A. Masih masuk hidung itu. Ya. Terus juga biar suara bisa keluar lewat mulut, lidah didatarkan, jangan dinaikkan pangkalnya. Ah, ah, nah, itu nanti masuk hidung. Ya. Terbuka. Jadi rongga atau lubang yang menghubungkan antara tenggorokan dan mulut terbuka. Jangan sampai tertutup dengan pangkal hidung. Apa pangkal lidah. Jangan sampai tertutup dengan pangkal lidah. Kalau dia tertutup, suara larinya ke hidung. Kalau dia tertutup, nanti suara larinya ke hidung. Sekali lagi. A. A. Ha. A. Ha. A. A. A. A. A. A. A. A. Nah, itu ya. Coba kita baca. A. A. A. A. A. A. Ketika ditasydid ba'a ya, suara mengalir di makhrajnya, enggak langsung mati. Ba'a enggak seperti itu, tapi mengalir dia. Ba'a ba'a ba'a ba'a. Coba dibaca dari awal. A ka sa a ka sa. Gimana, baca satu-satu atau kita baca bareng-bareng? Satu-satu aja ya. Nah, pilih asal, fadal. A, ka, sa. Coba, A. A. A. A. Keluarkan lewat mulut. A. A. A. A. A. Masih masuk hidung itu, sedikit. A. A. Keluarkan lewat mulut. A. Terus, baca, coba. A a-ha-sa a-za-ra wa-a-za wa-a-za wa-a-za. Nah itu sudah bagus. Terus a-do-za. Iya, yeah. Terus kha-sha-a kha-sha-a kha-sha-a a-ka-ya ba-a-sa ba-a-sa ba-a-sa ba-a-sa ba-a-sa. Nah, bas, sudah. Na-a-sa. Nah, tinggal dilatih lagi terus ya. Usahakan suara keluar lewat mulut semuanya. Abu Nabila dari khosya'a. Khosya'a. Lagi. Khosya'a. A. A. Ya, terus. A. O. Ya. Hmm. Ya. Ya. A. O. Ya. Ya. Ya. Diulang. A. O. Ya. Ya. Ya. Ya. Jangan ada desis. A. O. Ya. Ya. Ba. A, itu masih tebal itu. Ain yang seperti itu masih tebal. A. Usahakan tipis. Lidah mendatar. Ba a sa. Ya, seperti itu. Tipis ya. Ba a sa tipis. Nah. Terus? Masih tebal itu. A, a. Mulut kurang terbuka. Coba dibuka sedikit lagi. Na a ta. Na a ta. Lagi. Na a ta. Na a ta. Nah, bas. Berikutnya Abu Aisyah. Ha ma ta. Ya a ta. Masih belum. Ya a la. Ya a la. Masih belum. Ya. Lidahnya didatarkan, jangan diangkat pangkalnya. Datar. Ya. Ini juga mungkin perlu ya. Ketika baca jangan nunduk. Kalau nunduk nanti cenderung tebal nanti jadinya. Jadi apa? Tegak antara leher dan kepala. Ya. Ya ala seperti itu. Ya. Lagi. Ya a la. Nah, terus. So na a. So na a. So na a. Lagi. So na a. Terus. A ha da. A ha da. A ha da. Masih a seperti masih seperti itu. Loskan suaranya, diloskan, dikeluarkan, jangan ditahan. A ha da. So na a. A ha da. Masih tertahan itu. Suaranya loskan, suaranya diloskan. Coba so na a. So na a. Nah, terus. A ha da. A ha da. A ha. Nah, labas, dilatih lagi nanti. Fadl, Abu Hafid. Awaza. Awaza. Ya. Alana. Lagi. Alana. Ya. Adama. Ya. Arosha. Pokoknya kurang tebal. Arosha. Arosha. Sha, sha. Lagi. Arosha. Nah, Hasan. Abu Khalid. Apa-apa. Lagi. Apa-apa. Itu belum ketemu itu makrotnya. Masih kurang ke dalam. Itu masih di pangkal lidah itu. Kurang ke dalam sini. A. Masih belum. Masih A. Nah, itu masih terlalu ke atas. Kurang masuk. A. A. Ba. Sa. A. Coba. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. A. Nah kan, berubah makrotnya. Coba antum rasakan. Ha. Ha. A. A. Ha, masih belum, kurang masuk. Ha. A. Ha. A. Oh, ma. Kurang masuk. Coba dirasakan, dirasakan. Ha. A. Lagi. Ha. A. Oh, belum. Iya. Coba lagi. Itu caranya, cara menemukannya seperti itu. Sambil dirasakan. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. A. Ha. Ha. A. A. A. Ha. A. Ha. A. Ha. A. Oh, masih belum. Ya, belum. Dapat dibaca dulu, coba. Nanti dilatih lagi. A. Ba. Sa. Ya. La ro a masih belum ya. Za a ma zainya yo hati-hati za a ma za a ma ya. Na ba a banyak hati-hati jangan ba tapi ba ba a na ba a na ba a na ba a ya. Yang dilatih lagi ya ain ya. Fadol Abu Adam. Wa'ana. Wa'ada. Coba. Kini. Daba. A'baka. Masih masuk hidung ya. Sekali lagi. A'baka. Masih kerasa tidak masuk hidung itu. Coba diulang dari awal. Wa'ada. Wa'ada. Masih. Wa'ada. Wa'ada. Masih belum. A. A. Coba ha dulu. Ha. Ha. Ha. A. Ha. Ah, masih masih itu. Kelas anda. Ya. Coba lagi. Ha. A. Ha. Ha. A. Ha. A. Masih masih itu. Ya. Dapat dibaca lagi, nanti dilatih lagi. Lanjutnya. Wa a da ya. A ba ka ya. Na a ya. Ya. A ba ko. Nah, barbelofik. Ya. Fadol, barbai. Dari awal. Iya. A ka sa. Lagi. Akasa. Masih belum itu. Coba ucapkan hak dulu. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Masih kurang ke dalam. Masih kurang masuk sedikit. Ha. Ha. Ha. Ha. Masih belum. Lagi. Terus. Ha a ha ha masih belum kurang masuk ha a ha ha a ha kan coba perhatikan bunyinya bunyinya yang dihasilkan kalau makrotnya benar seperti ini ha a bukan meng a bukan kurang itu terlalu ke atas kurang ke dalam ha a ya. Kalau memang apa agak batuk atau radang tenggorokan agak sulit untuk mengucapkan ain secara sempurna maupun ha ya. Coba ha a ya. Ha a ha a ha a masih belum ya dilatih lagi coba a ka sa ya. A za ro zalnya zalnya hati-hati jangan desis a za ro a za ro a za ro masih desis tu za za jangan za tapi za a za ro terus wa a wo oh, masih desis ya wa a wo wo ya jangan desis wa a wo wo wo zo wa a zo. Oh, masih disis lagi ya. Bukan zo tapi wo, wo. Tempelkan yang di ujung gigi seri yang atas, bukan yang bawah. Kalau bawah nanti bunyinya kayak zai nanti. Wa a zo. Wo. Wa a zo. Lagi. Wa a zo. Tidak perlu maju bibirnya, ya. Wa a wo. Wa a zo. Oh, masih zo, ya. Bukan zo, tapi wo, wo. Ya, ujung lidah tempelkan di ujung gigi seri yang atas, bukan yang bawah. Ya, bukan yang bawah, tapi yang atas. Coba sekali lagi. Wa a wo, wo, ya. Oh, bukan zo, ya, bukan zo. Antum nempel yang bawah berarti. Tempelkan yang ke atas. Ujung gigi seri yang atas, bukan yang bawah. Wo, ya. Wa a wo. Iya, tapi yang atas. Jangan tempel yang bawah. Jangan ditempelkan yang bawah, tapi yang atas. Zo. Zo, antum masih zo. Ya. Zo, zo, itu. Tempelkan yang ke atas. Wo, ya. Wo. Bukan zo. Zo. Nah, itu masih zo. Itu makrotnya zai, ya. Kalau makrotnya wo di atas, yang di atas. Wo. Seperti zal, zal juga. Za, coba za. Oh, za, masih gitu antum. Za, za. Bunyinya muncul di ujung lidah. Menempel pada ujung gigi seri atas. Za. Za antum. Za, za. Za. Tempelkan yang ke atas. Za. Za, za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Rasakan getarannya di sini, di atas. Za. Coba. Za. Za. Za. Za. Jangan ditarik mundur dulu. Biarkan bunyi dulu. Za. Za. Za. Za. Za. Zi. Du. Baz. Za. Zi. Oh, zi. Masih zi antum. Ya. Za. Zi. Du. Baz. Za. Zi. Du. Baz. Oh, masih ada desis. Ya. Makrotnya masih belum pas itu. Coba lanjutkan dulu, nanti dilatih lagi. Wa a zo. Masih zo, ya. Terus a bo za. Nah, san. Fadal Abu Hawa. Ho sha a. Ho. Ho za. Sha sha. Ho sha a. Ho sha a. Ho sha a. Ho sha sha a. Sha sha. Sha. Tengah lidah. Sha sha. Iya, dinaikkan. Ditempelkan di langit-langit atas. Ash, coba. Ash. Ash. Ash. Ash. Ash. Ho sha a. Ho sha a. Ho sha a. Ho sha a. Tinggal lainnya. Ho sha a. Nah, belum ya, kurang ke dalam. Terus lanjut. A o ya. Masih masuk hidung itu. Terus. Ba a sa. Masih masuk hidung ya. Terus. Na a sa. Masih masuk hidung ya. Lihat lagi nanti. Pelajar Abu Ibrahim, tafadhol. Ha ma a. Ya. Ya a da. Lagi. Ya a da. Ah, itu masih kurang masuk. Makrotnya masih kurang ke dalam. Ya a la. Ya a la. Masih kurang masuk. Coba ucapkan ha dulu. Ha. Ha. Ha ha. Huruf ha. Ha. Ha. Kurang masuk. Ha. Ha. Ha. Masih kurang masuk, masih kurang ke dalam. Ha a, ha a, masih kurang masuk ya. Untuk merasakan tak? Ha munculnya di situ ya. Ain juga munculnya di situ. Ha a, ha a, oh a, masih gitu. Kurang masuk masih. Ya. Eh, apa? Dibaca dulu nanti sambil dilatih. Ja a la, ja a la, so na a, so, soalnya tebal tanpa memajukan bibir, so na a, so so na a, ya, a la la, ya, tinggal dilatih ya ainnya. Nah, fadil berikutnya a wa za lagi. A-wa-za, masih apat hanya kurang sempurna. A-wa-za, A-wa-za, masih masuk hidung ya. Sekali lagi A-wa-za. Nah, terus A-la-la, masih masuk hidung ya. Terus A-da-ma, A-da-ma, a da ma, a da ma, masih masuk hidung ya. Terus a wa ya, nah melepas baru grafik nanti dilatih lagi. Abu Zaki, fadol a ba sa lagi, a ba sa, masih masuk hidung ya. A-ba-sa, lagi, keluarkan suara lewat mulut. A-ba-sa, A-ba-sa, coba ucapkan huruf H. H, ha, lagi, ha, ha-a, ha-a, ha-a, ha-a. Kerasa tidak masuk hidung suaranya? Kerasa? Masih masuk hidung. Keluarkan lewat mulut. Ha a, ha a, ha a, ha a, masih masuk hidung. Coba coba dibaca lagi. Dilanjutkan. Za ro a, za ro a, za ro a, masih masuk hidung ya. Terus za a ma, za a ma, za a ma, ya, masih masuk hidung. Terus na ba a, ya, dilatih lagi nanti ya. Nah, barakallahu fadol pak swan la a la, lagi la a la, masih masuk hidung. Wa a da, wa a, la a da. Nah, itu coba sekali lagi. La a da. Lagi? La a da. Kurang masuk masih. Terus lanjut. A da da. Masih kurang masuk makhrajnya. A da. A da da. Ka, ka. A ba a. Ka, ka, ka. A ba ka. A ba a. Ya. Terus. Na a ya. Lagi. Na a ya. Ya. Terus. A ba to. Mana? Oh ya. Lagi. Diulang lagi. Sekali lagi. A ta to. Nah, kurang masuk aja makrotnya. Kurang masuk. Fadol. A ta sa. Lagi. A ta sa. Masih masuk hidung. Kafnya desis. Ka. ka ka ka ka ka kurang maju ka ka nah itu ka coba ka ka sa sa nah desis ya sa itu coba ma ta sa ya ah ini yang masuk hidung ya terus ma za ro ya terus wa ma do wo wa ma do wo do jangan do tapi wo ya. Napasnya tertahan wo do wo ya. Masih belum ada desis tidak ada desis tidak boleh ada desis ya. Wo wo wo ya wa ma do jangan ada desis, tidak boleh ada desis. Wa a wo. Wa a wo. Ya, terus. Ma ma lo ja. Wo wo a wo za. Ma do ja. Mungkin perlu dilatih ya. Mungkin ikutnya dari tengah ya, enggak dari awal ya. Baru dua kali ya, ini mungkin perlu merojah huruf-huruf yang sudah kita lewati, mungkin sama ikhwan yang lain ya, bisa dimerojah, bisa sama Abu Aisyah ya. Abu Aisyah bisa merojah wa, dad dan seterusnya. Barakallahu fik. Berikutnya fadal Abu Hafsah fadal wa syahad lagi o sha a ya lagi o sha a ah terus a o ya ya san terus ba a sa lagi ba a sa ba a sa ba a sa ya san terus ba a sa nah, ini yang lulus ini huruf ain ini. Abu Aswah ya. Hasan bergrafik. Terus lanjutannya, Fadl. A ma a ya. Ya ma la. Lagi kurang masuk ke dalam. Makhrajnya kurang masuk ke dalam. Ya ma la. Lagi? Ya a ja'a la ja'a la masih kurang masuk iya ja'a la coba ucapkan ha ha ha huruf ha ha a ha a ha a masih kurang kurang masuk ha a ha a ha lagi ha lagi ha nah, dibaca dulu terus so na a masih kurang masuk so na a terus a ha ya masih belum ya makanya masih kurang masuk paragrafik padel Pak siapa ini Pak siapa Pan Abu siapa? Siapa? Abu Afkar. Abu Afkar. Oh iya, tinggal di sini, di Cendana juga. Di Pinang. Oh, Pinang. Pinang. Pulau Bintan. Oh, lagi apa? Ziarah atau ada rumah di sini? Berkunjung. Oh iya, insyaallah. Fadal. A wa za. Lagi? A wa za. Za ya ini bukan za tapi za za. A wa za. Ujung lidah tempelkan di ujung gigi seri yang atas. Za za za belum za za za zu baz. Za zu baz. Nah itu masih za itu baz. Tempelkan yang ke atas yang atas ujung gigi seri yang atas bukan yang bawah. Za zi zu baz. Za zi zu baz. Belum. Coba lagi, diulang lagi. A wa za. A wa za. Terus a la na. Ya. A da ma. Dalnya a da ma. A da ma. Bukan da tapi da. Da. Da. Ya. A da ma. Masih belum, dalnya juga belum. Terus a da ma. Ya, terus a ro sha. Paragrafik ya, dia. Hati-hati lagi nanti. Ya. Abu Afkar Fadl. Abu Naufal Fadl. Lagi? Masih kurang masuk. Ucapkan ha dulu. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Masih belum. Kurang masuk masih. Ha. Ha. Masih kurang masuk. Lagi? Dibaca apa? Dibaca dulu. Ya. Ya, terus. Lagi. Kurang masuk. Za'ama. Ya, terus. Na-ba-a. Na-ba-a. Na-ba-a. Na ba a. Dilatih lagi nanti. Mbak Said, fadhol. Lagi. Kurang masuk sedikit. Coba ucapkan ha dulu. Ha. Ha. Ha. Ha. A. Oh, masih kurang masuk ya. Dan masuk hidung masih suaranya. Ha. A. Ha a. Ha a. Ha a. Masih masuk hidung. Rasakan sambil dirasakan. Suaranya harus keluar mulut, lewat mulut. Ha. Belum. Ha a. Ha a. Oh, masih masuk hidung. Ha a. Masih masuk hidung. Oke. Okay. Wa a da. Dalnya, dalnya juga hati-hati. Wa a da. Da. Da. Wa a da. Ya, terus. A da ka. Ya. Na a ya. Na a ya. Na a ya. Ya. A da ko. Nah, nanti kita hati lagi. Abu Yahya, tafadhol. Baris yang atas. Lagi? Kurang masuk makrotnya. Masih kurang ke dalam. Lagi? A. Coba kasih contoh Abroso. Sedikit-sedikit. Yang dekat soalnya. Biar suaranya jelas. Gimana? Coba ucapkan ha dulu kalau ya. Ha, seperti itu. Ha, a. Ha a. Ha a. Loh. Ha a. Ha a. Si belum. Anak katakan kayak belum belum itu jangan putus asa loh ya. Ya. Maksudnya biar antum tambah semangat untuk menemukan mana sih ini tempatnya makrojnya. Jangan putus asa. Lagi. Coba ha a. Ha a. Lagi. Ha a. Hanya kurang masuk malah. Kurang masuk. Ha. Ha. Ha. Ha. A. Ha. Iya dibuka seperti mengucapkan fathah yang sempurna. A, ya. A. A. A. Terus dibaca aja coba. Ya. Kurang masuk masih ya. Terus. Terus. Barakallahu. Gimana? Sudah hampir 1 jam ini. Sudah 1 jam pelajaran. Gimana? Bukan ditekan istilahnya. Ya memang makrotnya di situ. Makrotnya keluarnya di situ. Dari situ. Ah. Keluarnya malah jangan ditekan. Kalau ditekan nanti tebal dia. Ah. Ah, itu tebal. Biarkan apa? Relax gitu. Mengucapkannya relax. Ah. Ah. Kalau ditekan malah tebal nanti. Ah. Ah, itu tebal nanti. Ya. Nah, itu ha a itu. Insyaallah nanti ketemu insyaallah. Gimana kita lanjut dari berikutnya ya, huruf ghain. Nah, dari ke-26 huruf ghain. Satu makhraj dengan apa? Tuliasa. Dengan kha, di mana itu? Ujung apa? Istilahnya apa? Lisan? Lisan? Lisan atau apa? Tenggorokan itu apa? Adnal halq ya. Hasan. Sifat-sifatnya huruf ghain, yang pertama jahr. Jahr sehingga nafasnya tertahan. Kemudian rokhwa. Ya, suaranya tapi mengalir, nafas tertahan, suara mengalir. Ya. Kemudian isti'ala, tebal dia, pangkal lidah naik, terangkat. Kemudian infitah, ismat. Ya. Yang terakhir ismat. Kita baca, ya. Temukan dulu makhrajnya, satu makhraj dengan huruf kha, ya kha. Coba kita baca. Ya, jadi bacanya agak apa? Menyeret, bukan g dalam bahasa Indonesia. Go. Go, bukan seperti itu. Ya, tapi menyeret dan nafasnya tertahan. Ketika disukun jangan sampai keluar nafas ya. Bang. Ya. Kalau sampai ada nafas seperti ini punya, bel, bel, nah, itu nafas keluar. Yang benar suara nafas tertahan, bel, ghairu bel, ghairu bel, bel, ketika di tasdid, bel, bel, seperti itu. Kita baca, lo, lo, lo. Lo lo lo lo lo lo. Ya, ya termasuk huruf tebal ya, ghain. Sha lo la. Sha lo la. Lo wa sa. Lo wa sa. Lo so na. Lo so na. Nah, lanjutkan. Biasa. Lo ya. Sekali lagi. Wo ya ya. Iya. Wo sa la. Iya. Ho to la. Iya. Ya da a. Nah, itu hasan. Sudah betul itu ainnya. Coba sekali lagi. Ya da a. Iya, a seperti itu. Hasan. Terus Bunda Tina. Wo ya wa. Jangan sampai ada getaran. Oh, jangan seperti itu. Oh, za wa. Oh, za wa. Lagi. Oh, za wa. Ya. Ma sa ka. Ya. Bo a o. Ya. Ha za a. Nah, masan berarti. Baisha. Wo sa la. Wo sa la. Wo sa. Ya. Wa ma za. Ya. ya. Wa da ro. Nah, masan. Bu Habib. Ro la ma. Ya. Ro mo ba. Ya. Ro po ya. Ya. So ro ya. Bukan sho ya. Hati-hati, bukan sho, bukan. So, so, so, seperti sin biasa. Sa, coba sa. Rasakan sumber bunyinya di ujung lidah bertemu pada ujung gigi seri yang bawah. Sa. Kalau so sama persis, tinggal dinaikkan pangkal lidahnya, bukan tengah lidah, pangkal lidah. Sa, so. Sa, so. Ya, sa, so. Sa, so. So, bukan sho, ya. Sekali lagi, bukan sho. So, so, ro, ya. Nah, kita baca bersama-sama yang bawah. A, ba, ta, fa. A, ba, ta, fa. Ya, ha, ho. Ya, ha, ho. Da, za, ro, za. Da, za, ro, za. Sa, sha, so, mo. Sa, sha, so, mo. Po, ro. Po, ro. A, ro. A, ro. Ka, la, ma, na. Ka, la, ma, na. Wa, ha, a, ya. Wa, ha, a, ya. Nah, ada yang tanyakan sampai sini? Nah, tinggal latihan ya. Kunci dari tajwid banyak-banyak latihan ya. Nah. Ya. Percak, percak apa ya? Percak apa dulu ini? Iya, enggak ada. Iya, berarti ada nafas berarti yang mengalir. Oh, oh, itu salah. Ya. Yang betul nafasnya tertahan. Oh, oh. Wo. Kalau di pondokan biasanya setelah selesai misalnya darus 25 selesai, itu ada tugas diulang 3 kali minimal sebelum masuk ke darus yang berikutnya. Iya, darus 25 misalnya selesai, sebelum masuk ke darus 26 ada tugas mengulang 3 kali. Misalnya hari ini dapat 3 daras, daras 25, 26, 27. Sebelum masuk daras yang berikutnya besok, ini sudah harus dibaca 3 kali minimal. Karena intinya ilmu tajwid itu banyak latihan, membiasakan lidah. Apalagi kita lidah kita lidah ajam, bukan lidah Arab. Perlu pembiasaan ya, perlu. Iya. Iya, makan kurma. Tapi kalau makan kurma gak pernah latihan gak bisa. Sama aja ya. Bisa makan kurma susu unta khair insya Allah. Naktafi biadal miqdar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirrahmanirrahim.